Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana la tada' lana fi hadhil laylatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la'iban illa satartah wa la maridhan illa shafaitah wa la ghaiban illa radadtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la hajatan wa la jahilan illa 'allamtah ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامه مع زمره حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبه قبل الموت الشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin hadirat, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, bukan sekedar kita dengar dengan telinga, bukan sekedar diucap oleh lidah, akan tapi ilmu yang masuk dirasakan oleh hati kita, diinsyafi oleh hati kita, kemudian diamalkan, dan semoga itu menjadi sebab kita diangkat derajat kita oleh Allah kelak di surga, hingga kita bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti biasa kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan seperti biasa juga ada mukaddimah yang perlu kami hadirkan. Tapi karena hari ini kita sudah mendekati bulan Rajab, alangkah baiknya kalau kita sedikit mengupas atau membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan Rajab. Di dalam masalah puasa bulan Rajab, di sana ada dua kutub. Kutub ekstrim, yang pertama kelompok yang ingin mengangkat Rajab sebagai bulan mulia, akan tapi mendatangkan riwayat-riwayat yang palsu, hadis-hadis yang tidak benar. Dan itu juga bukan diajarkan oleh Nabi, sebab man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, berdusta atas nama Nabi tempatnya adalah di neraka. Tapi di sisi lain ada orang yang seolah-olah riwayat tentang Rajab ini enggak ada yang benar, sehingga sampai muncul fatwa yang mengatakan bahwasanya berpuasa bulan Rajab adalah bid'ah, lalu mengatakan kelompok-kelompok yang melakukan puasa di bulan Rajab adalah sesat. Dan kita akan keluar dari dua kutub tersebut. Kita akan menghadirkan tentang Rajab. Pertanyaannya, apakah boleh berpuasa di bulan Rajab dan apakah benar disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sekaligus kesimpulan adalah iya, betul diajarkan dan dianjurkan. Akan tapi untuk menganjurkan puasa bulan Rajab, kita pun tidak perlu mendatangkan riwayat-riwayat palsu. Adapun masalah puasa bulan Rajab, di situ akan kita bagi, dan ini mungkin setiap tahun ya kami hadirkan maklumat ini, pengetahuan ini. Pertama adalah keumuman tentang keutamaan puasa. Kullu amali ibni Adam, lah semua amalan anak Adam ini baginya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Maksudnya dinisbatkan kepada Allah puasa ini dengan kekhususan pahala. Memang pahala semua dari Allah, akan tapi khusus puasa Ramadan ada keistimewaan. An ajibi, Allah akan membalas secara khusus puasa bulan Ramadan, puasa secara umum. Jadi puasa adalah amalan yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga riwayat-riwayat yang lain tentang puasa-puasa sunnah, selain daripada puasa yang apa hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, maka puasa secara umum adalah sunnah. Mungkin sekali itu juga masuk puasa Senin Kemis, mungkin masuk di dalamnya puasa Daud, puasa Nabi Daud, riwayat Imam Bukhari, in ahabba siyami ilallahi siyamu Daud, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, karena yusumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa sehari berbuka. Ini secara umum puasa, dan tidak ada larangan puasa bulan Rajab. Artinya secara umum puasa bulan Rajab adalah dihimbau dan dianjurkan. Artinya secara umum puasa itu dianjurkan, jangan sampai berubah menjadi sesuatu yang diharamkan. Adapun berkenaan tentang Rajab itu sendiri, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Sayyidina Uthman ibn Hakim Al-Ansari, qala, beliau berkata, sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sayyidina Sa'id bin Jubair, an shaumi Rajab, tentang puasa Rajab, wa nahnu yawma idin fi Rajab, karena waktu itu ada di bulan Rajab. Sahabat Nabi bertanya kepada sahabat lain, sahabat yang lain yang diduga lebih ngerti, aku bertanya tentang puasa Rajab, kata Sayyidina Uthman ibn Hakim, aku bertanya tentang puasa Rajab karena waktu itu aku berada di bulan Rajab. Wa qala, kemudian Sayyidina Sa'id bin Jubair berkata, sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas, yakulu, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab, hatta naqulu la yuftir, saking banyaknya, hampir semuanya utuh dipuasai oleh Nabi di bulan Rajab, sampai seolah-olah Nabi itu enggak berbuka di bulan Rajab. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Tapi suatu ketika Nabi itu di bulan Rajab enggak puasa, sampai seolah-olah enggak pernah puasa di bulan Rajab. Artinya apa? Pernah ditemukan sahabat Nabi bahwasanya Rasulullah puasa bulan Rajab hampir penuh atau bahkan penuh. Tapi suatu ketika ditemukan oleh sahabat Nabi bahwasanya Nabi tidak berpuasa di bulan Rajab. Apa makna sesaat berpuasa, sesaat tidak? Maknanya sesaat berpuasa, sesaat tidak itu adalah bahwasanya puasa itu tidak wajib. Artinya sunnah. Sebab kalau Nabi melazimi berarti wajib, bisa menjadi wajib. Maka Nabi sering meninggalkan sebuah pekerjaan itu karena takut kalau diwajibkan oleh Allah. Nabi melakukan sesuatu yang rutin, tapi tiba-tiba diputus oleh Nabi. Kenapa diputus? Karena aku takut membebani umatku kalau nanti diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau ada amalan, jadi amalan sunnah itu diantaranya difahami oleh para ulama adalah jika amalan itu sesaat dilakukan oleh Nabi dan sesaat tidak dilakukan, berarti itu adalah amalan yang tidak wajib. Dan dikatakan itu adalah sunnah. Ini adalah tentang puasa bulan Rajab secara khusus. Pertanyaannya ini khusus tentang Rajab. Kemudian juga ada lagi riwayat dari Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ibnu Majah. Ini ceritanya panjang, ya, An Mujibah Al-Bahiliyah, tentang seorang wanita Al-Bahiliyah, An Abiha, diriwayatkan dari ayahanda beliau, Ammiha, Annahu, sesungguhnya bapaknya atau pamannya, atau Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah. Sebagian mengatakan hadis ini adalah tidak sahih. Anggap saja kalau hadis ini tidak sahih, apakah tidak cukup dengan hadis yang pertama tadi? Tentang pertanyaan daripada Sayyidina Uthman ibn Hakim yang bertanya kepada Sayyidina Sa'id ibn Jubair. Tapi sebagian mengatakan hadis ini sahih. Yang mengatakan sahih ini adalah tambahan hujjah. Adapun bagi yang tidak menerima hadis ini, maka hadis yang sebelumnya adalah sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwasanya puasa bulan Rajab bukanlah sebuah bid'ah, akan tapi tetap sesuatu yang disunnahkan. Dikatakan bahwasanya dari atas Rasulullah suatu ketika ayahnya Mujibah Al-Bahili tadi, ayahandanya pernah datang atau Rasulullah datang kepada Nabi. Tuman tolak kemudian pergi. Ada seorang datang kepada Nabi kemudian pergi. Fa'atahu ba'da sanatin, kemudian setelah satu tahun datang lagi, ketemu Nabi lagi. Waqata ghayyarat halatuhu, keadaannya sudah berubah. Wahya'atahu, pokoknya berubah, enggak seperti sebelumnya. Waqala ya Rasulullah, amma ta'rifuni, Nabi kok enggak mengenali? Seperti orang baru, kau tidak mengenaliku ya Rasulullah? Qala, wa man anta, siapa kamu? Qala, ana al-bahili, aku adalah al-bahili yang datang setahun yang lalu kepadamu ya Rasulullah. Alladhi ji'tuka 'amal awal, aku telah datang pada tahun yang lalu. Qala, fa ma ghayyarak, apa yang menjadikan kau berubah? Kok kurus, kering, krempeng? Wa kunta hasanal hayati, dulu kau seger, bagus, tapi sekarang kenapa kamu kurus gitu? Qala, ma akaltu ta'aman illa bilail, aku tidak pernah makan kecuali malam. Maksudnya puasa terus. Mundu faraktuka, mulai dari aku meninggalkan engkau tahun yang lalu ya Rasulullah, aku puasa terus. Waqala Rasulullah, kemudian Nabi mengatakan, lima adabta nafsak, kenapa kau seksa dirimu? Kenapa kau menyiksa dirimu dengan puasa setiap hari semacam itu? Tuma qala, kemudian Nabi berkata, sum syahra sabri, berpuasalah di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Wa yawman min kulli syahrin, kalau mau nambah, satu hari deh setiap bulan, tambah satu hari. Kemudian Abu Mujibah al-Bahili berkata, zidni, tambah ya Rasulullah. Faina bi kuwatan, aku masih punya kekuatan, tambah lagi. Sum yawman, tambah dua hari deh setiap bulan. Qala zidni, tambah lagi. Kalau qala sum thalathata ayyam, tiga hari deh sebulan. Apakah hari putih? 13, 14, 15, pokoknya tiga hari deh kamu ambil. Qala zidni, kemudian tambah lagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, qala sum minal hurumi watruk, kalau begitu puasalah di bulan haram. Bulan haram itu adalah diantara bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. Yang tiga berurutan, yang satu sendirian. Rajab adalah bulan haram. Nabi memerintahkan, puasalah kamu di bulan haram. Bulan haram termasuk di dalamnya Rajab. Nah ini kan jelas perintah, tapi bukan perintah wajib. Sum minal hurumi watruk, puasalah di bulan haram. Kalau kamu mau juga tidak apa-apa, kau tinggalkan, artinya bukan wajib loh ya. Makanya sangat aneh jika puasa Rajab tiba-tiba menjadi sesuatu yang bid'ah. Sum minal harami wa truk, sum minal harami wa truk, sum minal harami, minal hurumi, bukan haram, minal hurumi wa truk, berpuasa di bulan haram dan tinggalkan. Tiga kali sampai Nabi mengucapkan yang demikian itu. Ini riwayat. Ini adalah riwayat dari Nabi SAW yang difahami oleh para ulama, empat madhab. Empat madhab. Jadi empat madhab semuanya sepakat bahwasanya puasa bulan Rajab adalah sunnah. Madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, dan juga madhabnya Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Hanya perbedaannya di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal tidak senang kalau puasa utuh satu bulan. Kalau puasa utuh satu bulan, Imam Ahmad enggak senang. Sehingga Ibn Qudamah, ulama dalam madhab Hanbali, menjelaskan hendaknya dipotong satu. Jadi kalau puasa 30 utuh haram. Apa makruh, bukan haram. Makruh. Makruh menurut Imam Ahmad bin Hanbal, akan tapi kemakruhan itu akan hilang dengan empat hal. Satu, dibolong. Kalau bulan Rajab 30, ya puasanya 29 hari. Atau disambung dengan hari setelahnya. Atau disambung dengan yang ketiga, disambung dengan hari sebelumnya. Pokoknya enggak mengususkan Rajab saja. Itu menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Atau pokoknya kita hendaknya berpuasa di hari-hari selain Rajab, selain Ramadan dan Rajab. Artinya kita tambah jadi 4, dibolong dari 30 hari menjadi 29, atau dari 9 menjadi 28, atau ditambah hari setelahnya, atau dikasih mukaddimah sebelumnya, atau pokoknya lah kapan-kapan puasa selain di bulan Rajab. Maka itu menjadi tidak makruh lagi. Artinya secara umum tidak ada perbedaan antara jumhur ulama dengan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini berkenaan tentang puasa Rajab. Sampai di sini saja, kita tidak ingin panjang lebar karena ini sudah pernah kami bahas dan berulang-ulang. Intinya cukup meyakinkan kepada siapapun yang pernah berpuasa atau biasa berpuasa di bulan Rajab, maka lanjutkan dan tidak usah khawatir karena itu kebaikan dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Ada yang menukil dari Imam, dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab melarang puasa bulan Rajab dan yang biasa buat bulan Rajab akan dipukuli. Maka itulah riwayat palsu yang dinukil dari Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak pernah Sayyidina Umar melarang yang demikian itu. Jadi itu tidak benar. Artinya puasa bulan Rajab adalah tetap disunnahkan dan dianjurkan. Hanya saja tentang riwayat tentang keutamaan 1, 2, 3 dipinggirin dulu supaya kita tidak masuk sesuatu yang salah. Yang jelas sunnah. Ibu-ibu khususnya yang kalau mau berpuasa silakan puasa. Sebab mendekati bulan Syahban, yang punya utang diberesin cepat. Cuma niatnya bayar utang saja, tidak usah niat sunnah, niat bayar utang. Adapun bagi yang lainnya enggak punya utang, niat puasa sunnah Rajab, Allah akan berikan pahala. Ini aja singkat karena kita majelis di Masjid Hikam, agar diketahui karena memang kadang ini yang menjadi masalah di sebagian umat ini. Ada orang yang kalau tidak mengatakan kalimat bid'ah sesat, kok menghalangi orang beribadah? Apakah kurang jelas dengan riwayat yang semacam ini? Bahkan dengan kalimat seolah-olah hadis tentang Rajab palsu semuanya, padahal tadi Imam Bukhari meriwayatkan tentang Rajab. Akhirnya menjadikan orang ragu-ragu. Ada suatu ketika orang awam ragu-ragu, saya datang semua masjid, katanya puasa Rajab adalah makharam, tidak boleh, bid'ah. Waduh, padahal saya mulai kecil biasa diajak bapak saya puasa. Ini adalah membuat keraguan umat, itu membuat keresahan umat. Ini kami hadirkan untuk meredam. Artinya yang sudah biasa berpuasa, lanjutkan berpuasa. Kalau Anda tidak pernah berpuasa, itu adalah bukan kewajiban. Kalau Anda ingin kemuliaan, silahkan berpuasa. Khusus yang masih punya utang dan sebagainya, beresi sebelum sibuk nanti menjelang Ramadan. Biasanya kalau sudah menjelang Ramadan, pada bingung ibu-ibu yang punya hutang itu ya. Nah, jadi mulai agak jauh dari Rajab diingatkan. Baik, ini saja singkat tentang puasa bulan Rajab. Kemudian juga ada yang perlu kami hadirkan, ya biasanya mukaddimahnya. Ada hadis Nabi SAW, ringkas saja kita istiqomah karena hadis Nabi dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah sebelum ibtihalnya munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hadis ...206 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, dakhalan nabi pernah masuk ala Duba'ata binti Az-Zabir, bukan Zubair, Az-Zabir Ibn Abdul Muttalib. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke, berarti kalau apa, ketemunya Abdul Muttalib, apanya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, kemudian Nabi berkata kepada Dhuba'ah, la'allaki aradtil hajj, sepertinya kamu pengen haji ya. Qalat, menjawablah wanita tersebut, la ajitun illa waji'atan, ya pengen sih pengen, cuman aku ini orang lagi sakit. Faqala laha, kemudian Nabi berkata kepada wanita tersebut, haji washtariti wa quli, hajilah kamu, niat haji, ihram untuk haji, tapi kamu pakai syarat. Maksudnya begini syaratnya, Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah aku mau haji tapi sakit aku, kalau ternyata aku tidak kuat aku tidak akan lanjutkan, karena berarti kalau tidak kuat Allah yang mengikat dia untuk tidak melanjutkan, Allah yang membuat dia tidak bisa melanjutkan. Bahkan tahtal Miqdad ibn Aswad, beliau dalam naungan Sayyidina Miqdad ibn Aswad. Ini difahami oleh para ulama, kalau orang lagi sakit atau ada dugaan sakit ya, kalau melakukan umrah boleh mensyaratkan, kalau nanti sakitku enggak sembuh, mau menyelesaikan umrah atau haji, kalau nanti sakitku enggak sembuh mungkin tidak bisa menjalankannya, maka boleh dia mensyaratkan seperti itu, yaitu dengan cara, kalau nanti aku enggak sembuh aku tidak akan lanjutkan, kalau aku tidak sembuh tidak akan lanjutkan, dan boleh. Sebab apa? Yang namanya haji sama umroh, dia enggak bisa noleh. Kalau haji sama umroh itu enggak ada istilahnya dibatalkan seperti sholat dibatalkan, enggak. biarpun sunnah, kalau sudah masuk menjadi wajib disempurnakan. Semua amalan biarpun semua amalan sunnah itu bisa dibatalkan, kecuali haji. Biarpun katanya sunnah, misalnya orang haji kedua, umroh kedua dan ketiga, umrohnya adalah sunnah, tapi kalau kita sudah niat nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau berpuasa sunnah, ibu lagi puasa sunnah, ada tamu boleh batalkan, bapak lagi puasa sunnah, ada tamu boleh dibatalkan. Tapi kalau yang namanya haji dan umroh tidak bisa. Maka dari itu jika ada dugaan kalau kita bakal sakit, hendaknya kita melakukan seperti itu. Kalau memang sakitku nggak sembuh, maka ya itu tadi, maksudnya membatalkan di saat apa? Ya waktu dia tidak bisa melaksanakannya, sehingga itu tidak termasuk disebut sebagai pelanggaran. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah qala kan nabiyyu yakrahu ayati ar-rajulu ahlahu turuqa. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu, tidak senang Nabi itu kalau ada ayati ar-rajulu, seorang laki-laki mendatangi ahlahu, keluarganya, turuqan, di malam hari. Maksudnya turuqan di malam hari ini adalah datang dari tempat yang jauh, tiba-tiba datang di malam hari, tidak memberikan isyarat, tidak memberitahu dulu, tiba-tiba langsung mohon maaf menggauli istrinya. Ini Nabi tidak senang yang demikian itu, karena dikhawatirkan seorang istri itu mungkin tidak siap, sehingga akan ditemukan sesuatu yang menjadikan seorang laki-laki mungkin tidak nyaman. Mungkin lagi karenanya mungkin suaminya lagi tidak ada di rumah, bisa saja seorang istri tidak berdandan, tidak berhias, tidak bersih-bersih dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba suami datang di malam hari langsung mohon maaf menggauli. Barangkali suami justru saat itu menemukan sesuatu yang menjijikkan yang dia tidak senang dari sang istri. Maka disunnahkan, hei para bapak, kalau Anda mau pulang itu memberitahu kepada istri. Jangan bikin kejutan saja, kaget terus istrinya. Bikin datang, sayang saya mau datang nih nanti malam atau besok dan sebagainya. Itu maknanya banyak, agar kita tidak menemukan sesuatu yang tidak kita senangi di rumah kita, satu. Kemudian sebagai seorang istri agar persiapan, sehingga tahu suaminya datang malam hari mungkin sudah berdandan, bersih-bersih dan seterusnya. Ini adalah pendidikan indah dari Nabi SAW. Dan Nabi tidak senang kalau ada laki-laki begitu, datang tiba-tiba langsung. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama, dalam keadaan istrinya itu adalah ghafil, tidur dan sebagainya. Tiba-tiba hanya dikasih bagian untuk mandi dan sebagainya, sehingga tidak sempurna dalam bermesraan. Nabi tidak senang yang demikian itu. Artinya apa? Jika engkau senang, mestinya istrimu juga senang. Itu alangkah indahnya pendidikan Nabi di dalam berumah tangga dan berkeluarga. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan dengan kitab Hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai masuk munajat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ila an qala, ilahi ya Allah wahai Tuhanku, qad dafa'atni al-'awalimu ilaik, semesta ini telah mendorongku untuk menuju kepadamu, wa qad awqafani 'ilmi bi karamika 'alaik, pengetahuanku akan dirimu pengetahuanku akan kemurahanku pengetahuanku akan kemurahanmu menjadikanku harus berhenti dan menghadap kepadamu. Alaika, artinya begini, seorang Ibn Athaillah yang memang ketauhidannya adalah sempurna, keimannya sempurna, beliau mengadu kepada Allah dan berkata, ya Allah, semesta yang ada ini semuanya mendorongku untuk selalu mendekat kepadamu. Untuk aku bergantung kepadamu. Untuk aku meminta perlindungan kepadamu. Karena apa? Perlindungan dari manusia tidak abadi, tidak sesungguhnya. Pertolongan dari manusia tidak abadi dan tidak sesungguhnya. Ini makna yang pertama. Artinya apa? Di saat aku harus bergantung kepada manusia, ternyata manusia itu kalau kita jadikan tempat bergantung terus-menerus juga ada bosennya. ini lagi kan begitu. Maka aku lihat dari itu semua. Dan apa sekarang? Misalnya rumah yang tempat aku jadikan tempat berlindung, rumah itu pun juga mulai dari aku bangun ternyata harus renovasi, menemukan kehancuran. Apa sih? Jadi semesta ini ternyata mendorongku untuk aku kembali kepadamu, bersandar kepadamu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah keimanan kepada Allah dari seorang hamba ini dikukuhkan dengan adanya semesta ini. Kita sudah pernah bahas masalah keimanan. Jadi tidak, aku tidak melihat semesta ini kecuali semesta ini menyuruhku untuk semakin kenal kepadamu, ya Allah. Semesta, alam. Maka dalam dalam masalah keimanan kepada Allah, hujahnya adalah suruh melihat semesta. Yang pernah selalu kami hadirkan, kalau kita melihat buku ini pasti ada yang membuat, pulpen ini ada yang membuat, meja ini ada yang membuat. Kemudian semakin gede masjid ini, bohong kalau ada yang mengatakan tidak membuat, hanya orang gila saja yang mengatakan, oh masjid ini terbuat dengan dirinya sendiri, itu hanya kena angin lalu lubang-lubang begitu, itu kena hujan lalu kayak genteng, enggak ada itu. Hanya orang gila, pasti semuanya yakin biarpun tidak melihat siapa yang membuat, meyakini bahwasanya ini ada yang membuat. Kemudian diperlebar lagi tentang bangunan-bangunan kota sampai bumi, kemudian bintang ke bintang, semuanya ini menunjukkan bahasanya itu ada yang menciptakannya. Maka ini makna yang kedua adalah, jadi semesta yang aku saksikan tidak lain itu semua menyeru dan mengatakan bahasanya, engkau lah Tuhan yang layak disembah dan engkau adalah Tuhan yang maha tunggal. Itulah yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, ya Allah, semesta ini hanya mendorongku untuk dekat kepadamu. Dan semesta inilah yang mendorongku, aku semakin yakin bahasanya engkau adalah ada dan engkau adalah sang pencipta. Kemudian keyakinanku akan kemurahanmu, itulah ya Allah yang menjadikan aku selalu memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu saat ini, aku meminta kepadamu, aku minta rezeki, minta kelapangan hati, minta kebahagiaan, minta keindahan kepadamu ya Allah. Karena apa? Kenapa aku minta? Karena aku yakin bahwasanya engkau adalah yang maha pemurah. Karena kalau kita tahu seorang manusia yang pelit kikir, kita mungkin sudah putus asa. Manusia kikir, tahu enggak itu orang paling pelit sedunia. Kira-kira kalau sudah kita tahu manusia pelit, mungkinkah kita akan coba-coba minta? Ya bosan, pelit ngapain paling enggak dikasih. Wah, duitnya banyak, kaya tapi pelit. Apalagi fakir pelit. Enggak mungkin kita datang kepadanya. Kalau ada kabar bahwasanya oh orang itu adalah dermawan, sementara kita butuh, baru kita bisa menoleh, wah orang itu dermawan dan aku membutuhkannya, maka mulailah orang itu mendekat lalu minta kepada orang tersebut. Karena apa? Ada dugaan bahwasanya orang itu adalah dermawan. Dan sekarang tidak bicara tentang dugaan, keyakinanku bahwasanya kau adalah maha pemurah, keyakinanku bahwasanya engkau adalah maha pemurah, itulah ya Allah yang menjadikan aku selalu menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah berikan kepada. Kemudian lanjutannya adalah, sehingga aku enggan untuk meminta dan mencari kecuali selain kecuali kepadamu ya Allah. Yang rindu kebahagiaannya tentu dia akan mencari kebahagiaan dengan Allah, yang mencari sesuatu dengan Allah, karena Allah yang maha pengasih, Allah maha pemurah, karomni karomika, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, artinya apa? Kalau engkau ingin memohon kepada Allah, harus kau bangun keyakinan dulu dong kalau Allah maha pemurah. Jadi kalau kamu belum membangun keyakinanmu kalau Allah itu maha pemurah, permohonanmu itu permohonan gambar saja, pura-pura meminta, karena kamu tidak meyakini Allah maha pemurah. Tapi kalau kita sudah meyakini bahasanya Allah maha pemurah dan maha pemberi, maka apa? Permohonanmu itu serius, karena keyakinan, keyakinan bahasanya Allah maha pemberi. Dan kalau memang kamu serius, ya kau serius dalam meminta dan yakin Allah maha pemberi, maka engkau tidak akan ragu ya dengan janji Allah, dengan kemurahan Allah. Kemudian di sisi lain apa? Kamu tidak akan gundah di saat kamu berurusan dengan manusia, sehingga enggak akan pusing dia urusan rezeki, urusan apapun lah. Dia yakin bahasanya Allah maha pemurah, sehingga urusan dengan manusia, kalau dia berurusan dengan manusia, wajar kita minta, kita memberi. Itu saat memberi ada saat menerima kan, dalam hidup ini kita tidak akan pernah gundah kalau ternyata satu orang menghalangi rezeki kita. Nah, saya tidak pusing. Kamu menghalangi rezekiku. Sementara aku berusaha dengan zat yang maha pemurah. Maka tidak akan pusing. Maka ini pembenahan hati juga. Agar kita tidak mudah ngedendam sama seseorang. Tidak mudah marah kepada seseorang. Sehingga ini tertata hati. Karena apa? Dia urusannya dengan Allah. Kalau kamu belit, aku punya Tuhan yang tidak pernah belit. Kalau kamu mengambil hakku, aku punya Tuhan Allah yang sangat pemurah dan akan berikan apa yang aku inginkan. Maka keyakinan inilah. Maka ini kan sifatnya munajat. Kalau munajat dibarengi dong dengan keyakinan. Kamu yakin tidak kalau Allah maha pemurah? Kalau tidak yakin, kamu tidak sah dalam meminta. Maka keyakinan bahwasanya Allah maha pemurah, itulah yang menjadikan aku harus seperti ini ya Allah. Ya Allah, keyakinanku bahwasanya engkau maha pemurah, maka aku menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Yakinlah, baru anda menengadahkan tangan. Anda minta apa? Yakinlah bahwasanya Allah maha pemurah dengan yang halal, maka jangan ragu meninggalkan yang haram. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal. Tapi ragu-ragu ini, Allah bisa enggak? Saya mau hijrah kok setengah-setengah terus nih. Kurang yakin nih. Mau hijrah katanya. Mau hijrah. Yakin Allah maha pemurah. Nah ini bangun keyakinan. Hidup itu adalah munajat yang sesungguhnya. Ilahi wahai Tuhanku, kaifa akhibu wa anta amali. Ya Allah wahai Tuhanku, gimana aku akan kecewa sementara harapan itu aku gantungkan kepadamu, karena engkau maha kuasa. Kalau aku memberikan kalau aku naruh harapan kepada si fulan, mungkin bisa saja ini bertepuk sebelah tangan, mungkin tidak disambut, aku tidak diberi. Tapi aku ini kepadamu ya Allah, enggak mungkin aku kecewa. Keyakinan ini penting sekali, bahwasanya Allah maha kuasa. Dan bagi Allah untuk memberikan kepada kita adalah enteng, ringan, tidak ada susah, tidak ada berat, karena Allah maha kuasa. Maka memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kaifa akhibu, gimana aku akan tersia-siakan, gimana aku akan kecewa, enggak, karena aku urusanku denganmu ya Allah, aku tidak akan kecewa. Karena apa? Wa anta amali, karena harapanku, angan-anganku, aku gantungkan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Wa kaifa uhanu wa alaika muttakili, gimana aku akan terhinakan di hadapan manusia, bagaimana aku akan menjadi terhinakan, terasingkan, tersisihkan, sementara aku hanya bersandar kepadamu. Engkau yang bisa mengangkat siapapun, maka aku tidak akan hina kalau aku bersandar kepadamu ya Allah. Maka aku tidak akan terhinakan ya Allah, karena bagaimana aku akan terhinakan, karena aku pasrahku kepadamu ya Allah. Engkau adalah yang maha mulia, engkau maha kuasa untuk mengangkat semua hambanya. Ini permohonan. Jadi permohonan dimulai dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah tempat bergantung kita. Allah adalah untuk naruh harapan kita. Setelah kita punya keyakinan yang semacam ini, taruhlah harapanmu. Gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian panjatkan doa kepada Allah. Dan ingat, semua panjatan doa Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Kalau Anda berdoa dengan benar, Allah akan kabul. Kita sudah pernah bahas pada hikam yang dulu, beberapa hikam yang lalu, bahwasanya ud'uni astajib lakum, Allah itu pasti mengkabul kalau Anda berdoa. Syaratnya apa? Doamu benar-benar doa. Doa itu apa sih? Anda tidak merintah Allah. Akan tapi doa itu adalah Anda memohon. Memohon itu adalah sifatnya orang yang butuh. Jadi saat Anda memohon adalah sebagai orang yang butuh kepada Allah, orang yang memerlukan kepada Allah. Jadi engkau adalah rendah, engkau adalah hina, engkau adalah lemah, baru Anda menengadahkan tangan, mengatakan, ya Allah berikan kepadaku begini, itu permohonan, itu doa. Dan ingat, dalam hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari juga disebutkan bahwasanya, Allah sudah berjanji akan mengkabul semua doamu, asalkan kau doa benar. Bukan doanya orang lantur, doa. Ngomong apa sih bu, ngomong minta apa tadi, gak sadar dia. Anda berdoa memohon sesuai dengan kesadaran, namanya khusyuk. Khusyuk Anda meminta dan dengan keyakinan kalau Allah maha pemberi. Maka kalau Anda doa dengan cara semacam itu, maka ketahuilah Allah akan pasti memberi, karena Allah sudah berjanji astajib lakum. Astajib, jawab. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan jawab permintaanmu. Hanya apa? Kita harus juga bangun keyakinan bahwasanya kadang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang kurang penting. Cuman Allah sayang kepada kita, dikasih yang lebih kita butuhkan, kita lebih penting lagi. Kadang kita minta hijau padahal kita butuh yang merah. Kadang kita minta merah padahal kita butuh yang hijau. Sehingga kadang permintaan kita ini sebenarnya dikabul oleh Allah, cuma oleh Allah diganti. Karena permintaan kita remeh. Selama ini kan hanya minta duit saja kan. Ya Allah berikan padaku rezeki yang luas, rezeki yang luas, rezeki yang luas ya Allah. Pekerjaanku semoga gul gul gul. Baik. Saya sudah berdoa setiap malam ini serius doanya, tapi kok enggak keluar duit nih? Padahal Allah sudah berjanji akan mengkabul doamu. Maka pengkabulan yang pertama adalah, model pengkabulan itu ada, pengkabulan diberikan Allah sesuai dengan apa yang Anda minta. Ini biasanya kelihatan, aku minta ini diberi oleh Allah begitu. Yang kedua adalah oleh Allah diberi sesuatu yang lebih kita butuhkan. Namun tidak pernah kita minta kepada Allah. Contoh, kita mintanya rezeki terus. Allah kasih, ya Allah hamba kau ini betul-betul namanya hamba ya jahil, bodoh. Mintanya duit terus, padahal yang namanya jantung itu lebih mahal daripada duit. Sudahlah aku jaga jantungnya, yang lain kena penyakit jantung dia selamat. Atau paru-paru, atau apa. Allah beri sebenarnya, sudah dikasih. Makanya jangan sekali-kali Anda mengatakan Allah tidak mengkabul doaku. Maka itu tanda doamu tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan mengabul permohonan hambanya asalkan enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Oh, sudah 2 tahun belum dikabul-kabul nih. Padahal sudah dikabul, kita enggak sadar. Macam-macam ini. Duit mungkin belum datang, tapi alhamdulillah anak kita tuh makan nasi busuk kok enggak sakit perut. Ini kan selamat. Teman-temannya ini kena sakit semua, lah anak saya kok aman. Di sana kena DB, ini aman. Kita khusnudzon pada Allah, bahasanya Allah pasti mengabul. Kemudian pengabulan yang ketiga itu yang sangat istimewa. Makanya jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengabul doaku. Tapi Anda harus antum muqinuna bil ijabati, kata Rasulullah. Anda yakin kalau Allah mengabul karena Allah Maha Kuasa. Ini tadi amali, kita menggantungkan harapan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan pengkabulan yang ketiga ini yang dahsyat, yaitu apa? Oleh Allah ditabungkan doanya, nanti diberikan di akhirat. Sehingga nanti Anda kalau masuk surga, amin, di surga itu tiba-tiba Anda ngomong begini, ya Allah kenapa doaku kok kabul di dunia? Coba di dunia gak usah dikabul semua, biar aku temui di akhirat saja, karena di akhirat lebih indah daripada urusan dunia. Jadi doanya waktu dikabul dunia itu, kenapa kok kabul di dunia? Coba dikabul di akhirat semuanya kan, karena begitu indahnya akhirat. Gak ada bandingannya, akhirat dengan dunia itu kayak apa sih? Gak, bukan bandingannya. Gak ada banding, gak bisa dibanding bagaimana keindahan akhirat. Karena pangkat tinggi. Doa yang Anda panjatkan kalau diberi oleh Allah di akhirat itu Anda naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Jadi ingat, betul, Allah adalah amir ilahi, kaifa akhibu wa anta amali. Ketahuilah, tidak akan Allah menyanyiakan kita. Selagi kita memohon kepada Allah dengan serius, dengan benar, maka jawabannya adalah pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sekali-kali Anda berprasangka buruk kepada Allah, sebab pengkabulan doa itu dengan tiga model. Yang pertama, Allah kabul sesuai dengan apa yang Anda mohon. Yang kedua adalah Allah beri yang lebih penting, lebih Anda perlukan daripada yang Anda mohon, tapi Anda tidak sadar karena kebodohan kita dalam meminta. Yang ketiga adalah Allah kabulkan nanti di akhirat, dan itu lebih indah lagi. Tapi tetap kita maksa, ya Allah kabulkan di dunia dan di akhirat. Tetap gitu kan? Ya kan? Apa-apa dunia? Nabi juga mengajari kok. Untuk kita semoga dikabul doa kita di dunia, enggak apa-apa. Itu kelas. Semoga nanti di akhirat pangkatnya tinggi juga. Tapi di dunia dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, keyakinan harus menjadikan Allah amal. Gantungkan harapan kepada Allah, sudah. Dengan keyakinan, maka disitulah nanti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda minta kepada orang terus Anda itu enggak yakin, orang ya marah. Anda itu kelihatannya orang melarat, kikir. Aku minta duitnya ke orang, kita sama manusia. Orang itu tahu kalau Anda ngeremehkan dia. Anda datang kepada seseorang, Anda ngeremehkan dia. Kamu itu kayaknya enggak model orang punya duit. Dan juga modelnya kamu tuh orang pelit. Pak, minta duitnya, Pak. Habis itu dia tahu Anda meremehkan, enggak bakal dikasih, Anda marah dia. Allah tahu apa yang ada di hati Anda. Lah kok hati Anda tidak yakin, lah kok minta. Ini kamu ini guyonan. Kamu tidak yakin sama saya, lah kok minta lidahmu. Yakin tidak? Kan gitu ya. Allah kan melihat hati, bukan lidah. Allah melihat hati, hatimu yakin atau tidak. Sama kalau dengan manusia, kayak begitu tadi. Dengan Allah, hati. Kalau Anda yakin, Allah kasih. Allah akan beri. Itulah ibtihalnya Ibn Athaillah Munajatnya Ibn Athaillah Sekandari. Maka kaifa akhib, gak akan disia-siakan, gak akan Allah telantarkan kalau kita benar-benar menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu lanjutannya, satu lagi. Ilahi kaifa akhibu, ya Allah wahai Tuhanku, bagaimana aku akan tersia-siakan fima amaltuhu, apa yang aku angan-angankan, warajautuhu, dan apa yang aku harap. Kenapa? Ba'dan aliqtu, setelah aku gantungkan amali harapanku, bisahati karamika, di lapangan keburahanmu, wafadlika, sama, dan karuniamu. Merti apa? Lanjutannya tadi, ya Allah, enggak mungkin aku akan tersia-siakan, karena aku telah menggantungkan harapanku kepadamu, zat yang maha pemurah. Aku telah menggantungkan harapanmu di lapangan kemurahanmu. Wa antal qail, dan engkau lah yang berfirman dalam hadis qudsi, ya Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau hambaku mendugaku jelek, ya jelek. Kalau hambaku mendugaku aku tidak bisa mengkabul, ya tidak aku kabul. Maka hamba yang meyakini Allah maha kuasa untuk mengkabul, Allah akan kabul. Ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi, aku tergantung bagaimana praduga hambaku. Makna praduga sini luas sekali. Termasuk dalam memohon, hendaknya Anda penuh keyakinan. Praduga Anda kepada Allah, Allah maha kuasa untuk memberi. Kecil bagi Allah untuk merubah kehidupan Anda, ekonomi Anda. Percecokan rumah tangga Anda, mudah bagi Allah untuk merubah. Tapi ingat, ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ana inda dhanni 'abdi bi, ini juga dimaknai jangan sampai kita prasangka buruk kepada Allah dengan apa yang terjadi di. Jadi kalaupun ada apa-apa, hendaknya kita prasangka baik kepada Allah. Kalau ada gelas pecah, ter gelas pecah, ah rezekinya tambah, gitu saja. Kalau ada nasi busuk, wah anakku sehat. Bukan seperti sebagian orang kampung, nasinya busuk, ah jangan-jangan anakku kena demam. Demam bener tuh. Kan ada Bu ya. Kalau ada piring pecah, ada gagak kaok. Oh, ada yang mati. Memang ada yang mati, setiap hari ada orang mati kok. Ya enggak boleh. Namanya tatayur ya. Berprasangka buruk kepada Allah karena melihat kejadian-kejadian itu. Ngelihat ular lewat saja kan, aduh, mau pergi ada ular lewat. Balik. Kenapa? Ularnya melewati jalan kita, berarti enggak boleh pergi. Kamu kok jadi ular? Ular enggak punya jalan, jalannya mana saja, mau nyebrang kok. Masa pakai lampu merah? Enggak ngerti lampu merah. Ini ada orang aneh-aneh itu. Orang punya khurafat keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh sudah. Jadi Anda khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, kedutan ya, bahasanya apa ya? Oh, rezeki banyak. Orang bayar utang, gitu saja. Jangan ini hilang duit. Ais, prasangka buruk kepada Allah. Ya, pernah dengar ya, bahasanya apa? Kalau kanan katanya di sini, ini hilang duitnya. Oh jangan, jangan bilang hilang duitnya, hilang bener nanti. Khusnudzon, prasangka baik kepada masyarakat. Gitu saja. Itu tahu kedutannya. Saya di Jawa Timur tahu kedutan. Yang Jawa Timur kedutannya. Ini adalah istilah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya-jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menyambung nasab ke bukan nasabnya walaupun dalam keadaan bercanda? Apakah ini dosa besar, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya, saya mau tanya, kalau misalkan puasa gitu ya, mau membayar puasa sekaligus niatnya itu mau puasa sunnah, itu sebenarnya seperti apa, boleh atau tidak? Yang kedua, yang dimaksud kriteria memutuskan silaturahim itu seperti apa? Apakah dengan rekan kerja tidak ada komunikasi sama sekali dan dianggap sombong, itu dianggapnya memutuskan silaturahim atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada merubah nasab yang sering disebut dengan adopsi, atau adopsi yang isinya merubah nasab, hukumnya adalah haram, terkutuk, tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau Anda memungut anaknya orang, biarkan dia nasabnya dengan bapaknya. Kalau dia Ahmad bin Ali, tetap Ahmad bin Ali. Kalau saya ambil, tetap Ahmad bin Ali, tidak menjadi Ahmad bin Yahya. Tidak. Ahmad bin Ali tetap anaknya Pak Ali, bukan anaknya Pak Yahya, bukan. Nah, itu jadi enggak boleh dirubah. Jadi adopsi hukumnya adalah haram, hati-hati. Karena apa? Rancuh urusan-urusan macam-macam, dari urusan waris, urusan pernikahan, urusan ini, urusan kemahraman ini. Makanya hukumnya haram, haram besar, minal kabair, dosa gede. Jadi kalau Anda memungut anaknya orang, masya Allah, anak orang yatim, enggak punya orang tua, Anda pungut, alhamdulillah, luar biasa, Anda besarkan, pahalanya gede. Apalagi orang tidak mampu, ini pahalanya besar di hadapan Allah. Tapi ingat, nasabnya tidak usah Anda rubah. Ada yang berkata dalam hatinya, Buya, itu sudah terlanjur saya rubah, bagaimana? Allah Maha Pengampun, nanti buat catatan lagi, bahasanya sesungguhnya kamu bukan anakku, tapi nanti kalau sudah agak dewasa, sudah ngerti, diajak bicara, diskusi, atau saksikan kepada orang lain agar menyaksikan, orang lain agar memberi saksi, kesaksian bahwasanya itu bukan anak Anda. Yang dikhawatirkan apa nanti? Anda meninggal sewaktu-waktu orang tidak mengerti kalau itu sesungguhnya bukan putra Anda, sehingga akan bergaul dengan putri Anda. Dia laki, dia putri Anda perempuan. Padahal dia adalah tidak boleh kelihatan aurat dan sebagainya. Kemudian urusan waris dan seterusnya. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran setelah itu. Jadi merubah nasab itu yang sungguh-sungguh ingin dirubah, ingin disembunyikan dari orang tuanya, itu adalah haram. Atau orang ngaku nasab, ngaku-ngaku nasab, itu juga haram. Sama itu kasusnya. Akan tapi kalau ada orang mengatakan, ini adalah saudaraku, ini adalah ayahandaku, semua orang tahu ya, saya punya bapak sendiri. Kalau saya mengatakan Anda adalah ayahandaku, gitu, ini adalah ayahanda fillah, dalam urusan persaudaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merubah nasab. Karena ada salah pergi, selesai. Ini ibundaku, ibunda saya, tapi ibunda yang merawatnya. Tapi bukan setelah itu langsung ibundanya ngomong, "Wah, berarti ada warisan nanti." Ada orang, "Wah, ini anak saya." Wah, ada orang gitu. Wah, langsung catat, "Nah, saya punya ibu baru." Ya, tuntut warisnya. Enggak ada itu semuanya. Jadi kalau maknanya bukan sampai dengan niat untuk merubah, kemudian dengan catatan-catatan hukum itu, maka itu namanya ukhuwah fillah. Jadi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, hadza akhi fillah, itu saudaraku fillah. Kalau sudah ada fillahnya, ini adalah ibni, anakku fillah, tapi bukan fin nasabi. Dalam keluarganya anakku, karena lebih kecil dariku, maka akan sebagai anak. Kalau itu enggak ada masalah. Dan itu ada. Nah, ini adalah ada di dalam persaudaraan ada. Bukan itu yang dimaksud yang merubah nasab, tapi itu yang pakai catatan, atau Anda sembunyikan, Anda ngambil anaknya orang, Anda sembunyikan dari bapaknya, Anda merubah nasab, haram hukumnya. Wallahu alam bisawab. Adapun masalah puasa sunnah yang digabung dengan puasa wajib, maka tidak sah. Wajibnya juga menjadi tidak sah. Jadi Anda puasa wajib saja, tapi Allah Maha Kasih, Anda akan diberi kesunahan. Enak. Misalnya Anda ingin membayar utang pas di hari Kamis sama Senin, niatnya cukup niat fardu saja, tapi Allah tidak pelit. Allah kasih, yang pelit kan kita, suka ngasih gaji. Allah Maha Pemurah. Jadi Anda niatnya fardu saja, niatnya fardu saja, tidak usah pakai niat sunnah, maka Anda sudah mendapatkan pahala sunnah, pahala fardunya untuk mengqadha tadi sekaligus mendapatkan pahala sunnah. Jadi jangan digabung, ingat ya, jangan digabung antara fardu dan sunnah. Begitu juga yang namanya sholat. Kalau Anda mau tahiyat al masjid, ya tahiyat al masjid. Kemudian jika Anda masuk masjid, lah kok jamaah sudah didirikan, berarti Anda langsung ikut jamaah. Berarti Anda sholat duhur berjamaah, enggak usah pakai niat tahiyat al masjid, tapi Anda mendapatkan pahala tahiyat al masjid. Kenapa? Sebab yang namanya tahiyat masjid itu adalah Anda masuk masjid pertama kali dengan sholat. Sholat apa saja? Kalau Anda bisa sholat, khususkan sholat sunnah tahiyat al masjid, boleh. Tapi Anda juga boleh melakukan sholat yang lainnya, atau sholat fardu sekalipun, intinya jangan masuk masjid kecuali engkau melakukan sholat. Sholat apa saja, boleh Anda khususkan sholat tahiyat al masjid, boleh Anda melakukan sholat fardu, tapi jangan digabung niatnya. Sholat fardu saja, nanti dapat pahalanya tahiyat al masjid. Sama puasa pun juga demikian. Adapun silaturrahim, pertama adalah rahim, yang ada rahim, ada hubungan kerabat, itu yang paling utama. Yaitu memutus tali persaudaraan adalah layadkhul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bapak, anak, saudara, ya ini saudara, kakak, adik, kemudian paman, bibi, itu adalah kerabat. Yang ada rahim, artinya ada sambung nasab, sambung darah. Itu adalah utama. Kalau kita memutus itulah ada ancamannya, layadkhul jannata qati'ur rahim. Kemudian juga di situ ada makna persaudaraan, ukhuwah fiddin fil islamiyah, kita bersahabat baik, ya, tiba-tiba kok kita tidak menyapa, memusuhi dia, itu juga bisa masuk dalam bab ini. Karena Nabi juga mengancam kalau ada orang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, itu mata mitatal jahiliyati, jadi matinya kayak orang jahiliyah. Itu orang jahiliyah biasa bermusuhan, jadi dianggap sebagai dosa besar orang enggak nyapa karena marah. Kalau enggak nyapa karena enggak ketemu, ya enggak apa-apa. Kita kan jarang ketemu, misalnya kita lagi pergi kan enggak ketemu sebulan, itu biasa. Tapi kita marah kan, saya enggak mau nyapa dia lebih 3 hari, awas, ini dosa besar. Jadi termasuk ukhuwah persaudaraan dalam agama juga tidak diperkenankan kita memutus tali persaudaraan. Dan ingat, menyambung tali persaudaraan kita harus paham bagaimana sih nyambung persaudaraan. Nyambung tali persaudaraan itu kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Orang nyambung tali persaudaraan itu bukan orang yang membalas kebaikan. Tapi Anda harus paham, yang namanya walakinnal wasila, wasil, orang yang menyambung persaudaraan itu adalah man idza quti'at rahimuhu aw salaha. Orang yang diputus persaudaraannya nyambung. Jadinya begini, yang namanya nyambung persaudaraan, Anda dijailin masih senyum dan datang ke dia. Kalau Anda dijailin ikut cemberut, Anda belum menyambung silaturahim. Kalau Anda dikasih buah apel senyum-senyum, memang dikasih mah enak, belum silaturahim. Tapi Anda dijailin itu hebat. Nah, Anda sudah silaturahim atau belum? Nah ini, menyambung silaturahim tadi, Anda sudah silaturahim atau belum? Kadang-kadang kita silaturahim pun milih-milih kan, yang orangnya nyambut, yang welcome rumah, menghargai. Kalau tidak usah kesana, kenapa? Jangan cemberut tok. Nah, pilih yang suka cemberut itu dulu, pilih yang suka musuhi kita itu dulu, itu silaturahim. Silaturahim biasanya pilih yang makanannya enak, pulang kasih sangu, ada bungkusan, ya itu bukan silaturahim itu. Silaturahim adalah di saat Anda menyambung kepada orang-orang yang memutus kepada Anda, itu silah. Silakan nyambung, nyambung yang diputus. Kalau baik dengan baik bukan menyambung silaturahim, namanya hal jazaul ihsan ilal ihsan, membalas kebaikan. Kalau Anda dibaikin, Anda punya kewajiban membalas kebaikan, tidak masuk bab silaturahim di situ. Tapi silaturahim adalah kalau Anda dijailin, dijahatin. Ini harus paham makna ini. Itu aja sudah, kalau Anda pulang bawa ini aja sudah istimewa. Ini tok, karena selama ini permasalahan kita, ini permasalahan orang sombong kita ini. Sombongnya kepada Allah. Jadi kalau sudah disemberutin sama orang sudah, sorry deh, mit-amit, ada mit-amitnya. Mit-amit itu apa sih? Amit itu permisi-permisi kan gitu loh, bahasa Jawa itu. Sebenarnya bahasa sopan itu, amit, amit. Untuk mana mit-amit? amit-amitnya bahasa marah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Lah zikirnya jadi benci kan? Enggak. Kalau Anda dijailin sekarang harus kita menata hati. Itulah silaturahim. Allah alam bisawab. Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, saya seorang perempuan yang mempunyai 4 orang anak dari suami saya. Dan seiring waktu berjalan, suami saya selingkuh dengan wanita TKW yang sudah bersuami, sehingga wanita tersebut melahirkan anak dari hubungan gelapnya bersama suami saya. Dan suami dari wanita TKW tersebut tidak tahu bahwasanya anak yang lahir dari hasil gelap bersama suami saya. Dan suami saya mengakui kesalahannya dan ingin bertaubat dan saya memaafkannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami saya wajib menafkahi anak tersebut atau tidak? Dan bagaimana sikap saya terhadap suami saya? Dan apakah akan ada karma kepada saya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Allah menjaga keluarga kita. Dan semoga Allah menutup aib siapapun yang pernah kepleset dalam zina, sehingga tidak terhinakan di masyarakatnya, tidak terhinakan di dunia, dan diberi tobat lalu tidak terhinakan nanti di akhirat. Dan juga ini yang sering kami seru, kami sampaikan, kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu adalah sangat berarti, sehingga ada kita itu yang tadi saling asih, saling asuh, saling asah, ada saat memberi, ada saat menerima, itu kan dalam kebersamaan. Kemudian sisi lain adalah ada kebutuhan yang sangat pribadi, adalah urusan syahwat yang tidak bisa diwakilkan kecuali dengan yang halal. Maka kalau Anda menikah, hendaknya serius menikah sebisa mungkin dengan kebersamaan. Makanya harus kita banyak mendoakan siapapun yang lagi dijauhkan dari pasangannya, semoga diberi oleh Allah kesabaran, ketabahan, jangan sampai bergulak syahwatnya lalu melakukan zina yang hina, akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kita doakan mereka-mereka yang lagi jauh dari pasangannya, semoga teduh syahwatnya, juga tidak bergulak banyak. Makanya mohon dijaga mata, jaga ini, jaga pergaulan. Dan hendaknya bagi siapapun yang menikah harus memilih kebersamaan. Selalu memilih kebersamaan. Jangan mementingkan urusan materi saja. Padahal kalau masih bersama saja ya makan masih pas-pasan. Cuman karena ambisinya harus punya gedung tingkat 6 sehingga harus pergi jauh. Ambisinya terlalu tinggi sehingga tidak sadar bahwasanya dengan jauhnya ini banyak hal yang akan bisa merusak rumah tangganya. Bahkan kadang mereka yang jauh itu, kami sangat mencintai adik-adik kami yang ada di luar negeri sana. Kalau seandainya mereka datang kepada kami lalu mau berangkat, pasti kami larang. Jangan berangkat. Jualan teh sama ibumu lebih bagus daripada engkau pergi ke sana. Cuman setelah mereka pergi, ada kerinduan kami untuk mengingatkan mereka. Sehingga kadang kami harus pergi ke tempat-tempat tersebut. Karena mereka adalah adik-adik kami yang kami cintai. Kami tidak ingin, kami pun kalau sampai di sana kami hanya menyuruh, ayo pulang, ayo pulang. Dan mereka punya hati. Mereka menangis di saat diajak pulang. Saya ajak berhayal, oh alangkah indahnya di pagi hari kita mandiin anak kita, lalu bedakin anak kita yang lucu, kita cium. Nangis mereka. Mereka punya nurani. Cuman kadang ada tuntutan-tuntutan yang salah, itulah sehingga mereka bertahan di tempat tersebut. Sehingga na'udzubillah, bisa saja kecik di Indonesia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti yang ditanyakan ini. Akan tapi semoga adik-adik kita yang di luar negeri, apakah di Hong Kong, di Korea, di Kuwait, di ini, semoga Allah memudahkan rizkinya di negeri kami, negeri kita. Enggak usah sibuk-sibuk jauh ya. Sehingga kebersamaan, sehingga dijaga keluarganya indah, harmonis, dekat kepada Allah, anak soleh-soleh, enggak akan terjadi kehinaan-kehinaan itu. Baik, ada pun yang ditanyakan Anda, khususnya kepada siapapun, Anda jangan mudah menuduh pasangan dengan istilah selingkuh. Karena mengatakan pasangan berzina itu adalah, kalau kita tidak melihat dengan mata kita, maka itu namanya qadzf. Sebab makna selingkuh ini bermacam-macam. Ya, hanya sekedar tingkatannya macam-macam. Tingkat SMS sudah dikatakan istri selingkuh atau suami selingkuh, dan itu sudah hina memang perempuan punya suami kok SMS manis dengan SMS mesra dengan laki-laki lain, itu kehinaan sebenarnya itu. Hanya wanita rendah saja seperti itu. Dan zina tidak akan bisa dilakukan oleh kecuali oleh manusia rendah. Orang yang punya kemuliaan susah berzina, karena kemuliaan membentengi dia. Seorang wanita Arab namanya Hindun waktu itu, di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kalian wahai para wanita, marhaba, iya ya Rasulullah kami akan berbaiat. Berbaiat apa? Untuk tidak mencuri, baik ya Rasulullah kami tidak akan mencuri. Untuk tidak minum minuman keras, iya kami tidak akan minum keras. Di saat diajak berbaiat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak berzina. Tidak menjawab, mengelak. Atasnil hurratu ya Rasulullah, engkau mengajak kami berbaiat agar tidak berzina, apakah bayang muka-muka kami ini bisa melakukan zina? Orang mulia itu enggak bisa, enggak kebayang zina, hanya perempuan rendah, laki-laki rendah yang urusannya dengan zina, rendah. Wanita mulia susah mengatakan atasnil hurratu dengan suaranya lantang, apakah mungkin muka-muka kami ini pezina, bisa berzina sampai harus dibaiat? Wanita mulia susah berzina. Ada pintu halal, kenapa harus berzina? Maka kami himbau kepada semua para orang tua, buka pintu halal untuk anak Anda. Jangan bersulit pernikahan anak-anak Anda. Zamannya bukan seperti zaman Anda dulu, lihat. Para orang tua, zaman Anda dulu televisi adanya TVRI itu yang punya Pak Lurah saja. Kalau sudah 4 hari TV-nya tinggal separuh, kalau kabir warna kasih yang warna-warni, itu masih ingat enggak? Sekarang zamannya zaman rusak, di saku anak kita pun ada pembangkit syahwat. Makanya menikah ini adalah penting saat ini. Orang tua mungkin bisa menjadi sifat yang sangat jelek, orang tua menunda-nunda, padahal anaknya sudah butuh, sudah anaknya ngomong saya pengen nikah, manda selesaikan kuliah dulu. Kalau saya bicara masalah ini luas, karena saya mendapatkan pengaduan yang bikin pusing. Saya kalau sudah masalah ini saya harus sedikit luas, karena semoga ini selamat semuanya. Macam-macam kejadian, hamil sana, kejadian kehinaan-kehinaan, kita ingin semuanya mulia. Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Pengampun. Yang pernah kepleset, ayo kembali kepada Allah. Cuman sekarang ayo kita jaga masa depan kita, anak-anak kita, mudahkan pernikahan. Pernikahan tidak akan menghalangi sekolah anak-anak Anda, percaya. Saya punya prinsip juga begitu, kalau anak menikah, nikah, tapi sekolah-sekolah harus tambah rajin. Ambisi orang tua memikir dengan seperti dirinya sudah punya banyak penyakit, bilang anaknya jangan-jangan anaknya bangkit syahwat terus, orang tuanya sudah sakit-sakitan. Enggak bisa disamakan. Anda jangan pandang anak Anda sebagai anak sepanjang masa, akan tapi Anda harus memandang anak Anda sebagai seorang pria atau seorang wanita yang punya kebutuhan yang khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan cara yang halal. Ini hati-hati, pernikahan mudahkan. Awas para orang tua, nikah kalau ada, termasuk mohon maaf jika diuji oleh Allah dengan perpisahan, maka segera ambil langkah baru untuk mengambil yang baru, yang halal, yang bersih dengan memilih. Seorang janda, duda dan sebagainya, kadang mohon maaf malu dengan manusia tapi tidak malu dengan Allah. Ada seorang perempuan mengakui di hadapan kami, cuman dia pengen cari jalan. Anaknya semuanya tidak setuju kalau menikah lagi. Mohon maaf. Akan tapi dia menangis. Tapi kebutuhannya akhirnya tetap dia lampiaskan dengan cara yang haram. Tapi tidak sebegitu anak-anaknya. Masya Allah, na'udzubillah. Hei para anak, jangan kau anggap ibumu selamanya sebagai ibu. Tapi ingat, ibumu adalah juga seorang wanita. Seorang anak haram dia. Anaknya malu, tidak berani. Karena anaknya marah, anaknya protes, anaknya ini. Sehingga apa? Tetap saja seolah-olah dia sendiri. Akan tapi na'udzubillah, dibalik itu semua kehinaan yang dilakukan. Anak durhaka. Mohon maaf kalau bicara begini harus serius. Ini kehinaan. Seorang laki-laki menduda, kalau butuh, syaratnya memang butuh. Kalau Anda orang tenang, sudah khusyuk kepada Allah, ya tidak usah, Anda seorang wanita. Dan syahwat bukan aib. Bahkan termasuk aib jika tidak ada syahwat. Syahwat bukan aib. Dan keistimewaannya adalah jika syahwat disalurkan dengan cara yang benar, jadi pahala yang berlimpah. Maka ini harus ada pemahaman yang benar dari seorang ibu, seorang bapak, seorang anak di saat melihat bapaknya. Ada kasus seorang bapak gak berani menikah karena anaknya protes semuanya di saat mau menikah. Saya katakan, mungkin kamu salah memilihnya. Nah, sudah umur 60 ngambil anak umur 16 tahun. Bukan Bu ya, saya ambil sedikit-sedikit. Nah, berarti caranya tidak bisa anak saya. Bisa jadi bapaknya melakukan zina, na'udzubillah. Hati-hati. Halal itu semuanya. Halal, buka pintu halal. Jangan bersulit. Hei para anak, jangan anggap ibumu selamanya sebagai ibu, tapi ingat ibu yang adalah seorang wanita. Jangan anggap bapakmu sebagai bapak selamanya, tapi bapakmu juga seorang pria di saat butuh wanita. Bahkan jika ada seorang anak laki-laki mempunyai bapak yang tidak punya istri, kemudian dia butuh nikah, kok bapaknya fakir, wajib bagi anak untuk menikahkannya, memberi mahar karena apa, keharaman. Bahkan kalau punya anak perempuan gila, kok ternyata gila syahwatnya normal, enggak tahu ada atau enggak. Maka harus diberi caranya macam, pokoknya jangan yang haram. Hina adalah zina, adalah hina. Kemudian juga saya perluas lagi cara mencari pasangan. Mohon maaf, saya perluas sekali ini, saya karena saya setiap ada konsultasi, dari 6 konsultasi pasti musibah masalah ini tuh ada biasanya, itu pusing saya itu ada. Saya perluas sekali urusan masalah mencari pasangan. Banyak di antaranya menanti. Jadilah Anda Khadijah-Khadijah zaman sekarang. Kalau saya punya anak perempuan, saya tidak harus nunggu anak saya dilamar. Saya boleh melamar kok. Biar enak saya milih. Saya akan jadi Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Hafsah seorang wanita. Sebagai seorang bapak ingin punya menantu yang baik, datang, hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah. Barangkali kamu ada hajat. Abu Bakar diem. Kecewa biasa, tapi tidak ada masalah. Karena Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar menginginkan yang baik. Datang kepada Utsman, ya Utsman, aku punya anak perempuan namanya Khafsah, barangkali mau ada hajat dengan dia. Sayyidina Utsman juga diam. Ya Allah, ngenes kan? Ngenes, dan dikatakan ngenes. Sayyidina Abu Umar juga ngenes, kecewa. Tapi niatnya tidak disia-siakan oleh Allah. Sayyidina Umar ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tanggung jawab besar di hadapan Allah, punya anak perempuan, sudah waktunya cari pasangan, dia butuh pada seorang laki-laki. Saya menginginkan laki-laki yang baik, tapi laki-laki terbaik di sini Abu Bakar enggak mau, Utsman juga tidak mau. Apa jawab Nabi sambil tersenyum? Ketahuilah Umar, Allah tidak akan menyia-nyiakan niatnya seorang hamba. Allah akan menikahkan, yang menikahi putrimu Hafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Saat itu Sayyidina Umar belum kepikiran nyari siapa. Karena orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Uthman. Siapa ya Rasulullah akan menikahi putriku yang dia lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman? Rasulullah tersenyum. Yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Naik pangkat. Wah, kaget. Khadijah, Sayyidah Khadijah orang cerdas. Sayyidah para wanita cerdas. Umurnya 40 tahun. Wanita mulia di Arab. Dengar orang baik Rasulullah. Belum jadi nabi, tapi jelas dia masyhur dengan kejujurannya, kegantengannya, sopan santunnya, pancaran wajahnya dengan cahaya. Kalau mikir umurku 40 tahun, gak mungkin. Oh, cerdas dia, diutus keluarganya. Datang ke keluarga Muhammad, waktu belum jadi nabi. Barangkali ada hajat, Allah mempertemukan. Tatanya Pak, disambutlah keluarga Sayyidah Khadijah oleh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 25 dengan 40. Setelah itu wanita Arab pada nangis semuanya. Ya karena enggak cerdas kayak Khadijah. Nunggu dilamar Rasulullah enggak dilamar loh. Siti Khadijah yang cerdas. Enggak ada masalah, tapi jangan pakai remeh. Bang, lu mau ame gue. Jangan gitu, dengan cara terhormat, ada seorang wanita salehah dengan datang ke ulama, kiai, orang terhormat, sampaikan pesan. Mungkin Anda menginginkan seorang laki-laki, di situ ada laki-laki baik. Bukan ada langsung datang, assalamualaikum bang, saya mau nikah dengan kamu, mau enggak? Enggak gitu. Begitu, apalagi pacaran, ya dibohongi. Dengan cara terhormat, ngirim utusan. Karena bisa jadi orang laki-laki tersebut adalah memang perlu menikah, cuman karena dia laki-laki baik, belum ada gambaran di otaknya, ada di hatinya. Di saat Anda datang, Anda pertama masuk, jodoh. Nah, ini jadi jangan ragu masalah ini. Kalau laki-laki sudah wajar nih. Kalau Anda melamar jangan tanggung, lamar yang baik, ngelamar aja kok milih yang jelek, yang bukan jelek akhlaknya, yang istimewa akhlaknya. Nanti kalau tidak ditolak, kalau ditolak gimana? Bodoh utwe. Enggak ada yang kurang, nyantai aja, ganti anaknya Pak A enggak terima, ganti anaknya Pak B, nyantai aja. Laki-laki harus berani gitu. Ngelamar yang baik sekalian, akhlaknya jelas. Ngukur, oh, saya jelek, akhlak saya enggak benar, nanti kalau saya dilamar dia enggak diterima. Jadi kalau kamu jelek, cari yang lebih jelek lagi gitu. Ya enggak dong, Anda cari yang bagus. Prinsip ini kan Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in, kalau nikah perempuan karena empat hal. Li jamaliha, li maliha, li hasabiha, li diniha, fatwar widati dini taribadiyatak. Boleh Anda menikahi seorang wanita karena cantiknya, karena hartanya, karena perilakunya yang lemah lembut, sopan. Tapi yang terakhir agama, tapi ingat dahulukan agama, sama dibolak-balik. Jamaliha, memang kita boleh terpesona, dan memang biasanya terpesona dengan cantiknya dulu kan? Sebelum tahu rekeningnya. Nah itu, gantengnya dulu sebelum tahu kerjaannya kan? Ah, wajahnya dulu. Baru biasanya kerjaannya apa? Terus orangnya gimana, sopan, lembut, tidak? Kan itu. Biasanya yang keempat ini ditinggal. Ini musibah, hanya cari duitnya saja, sama gantengnya saja, tak taunya dia adalah tidak punya agama, rugi. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidadi dini taribat yadak, nomor satukan agama. Artinya apa? Agama nomor satu. Setelah agama, boleh kau cari gantengnya, boleh kau cari cantiknya, boleh kau cari duitnya. Tapi ingat, jangan menikah karena duit. Yang menikah karena kekayaannya akan terhinakan di rumah itu. Percaya. Kalau Anda menikah dengan seseorang karena kekayaannya, Anda masuk rumahnya dengan penuh kehinaan. Bingung lihat bareng. Anda nikah karena kemuliaan. Karena dia seorang yang soleh. Oke, baik. Kemudian masih banyak saya. Kalau ini saya ngeri betul. Karena itu pertanyaan begitu banyak kejadian yang semacam ini. Sampai na'udzubillah. Banyak satu ketika. Makanya hati-hati, ini kejadiannya tidak seperti itu. Jadi dari keluarganya dari luar negeri memberikan, nitipkan ke seorang laki-laki, suruh memberikan kepada anak perempuannya. Subhanallah. Jadi sambil memberikan, yuk sambil ya. Zinai habis kejadian. Saat duit-duitnya juga hilang, Masya Allah. Oh, hina betul nih masalah-masalah semacam ini. Baik, kemudian anak. Ya, ada pertanyaan, ada yang mengherankan buat kami atas pertanyaan tadi. Kata yang bertanya bahwasanya suami saya tidak tahu kalau itu hasil dari dia. Herannya, lah kok Anda tahu dari mana? Ini saya benar, wallah alam saya. Kan tadi dia tanya, suami saya tidak tahu kalau anak itu hasil dari air mandinya dia. Terus kok Anda tahu dari mana? Anda fudul, suka tanya-tanya. Baik. Jadi kadang-kadang kita itu suka banyak bertanya hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Baik, intinya bahwasanya na'udzubillah, semoga Allah menghindarkan dari kehinaan. Kemudian itu adalah pengkhianatan dari wanita tersebut. Kalau benar wanita tersebut yang sampai hamil itu adalah pendusta, pengkhianat, dosa besar kepada Allah dan suaminya. Oh, dia masih punya suami kok berzina dengan laki-laki lain. Dan laki-laki itu telah berkhianat dengan seorang muslim, suaminya wanita tersebut. Wah, dosa gede, zinanya dosa gede, khianatnya dosa. Wah, dosa. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun, selesaikan. Yang jelas anaknya perempuan tersebut, anak itu bukan anaknya laki-laki yang menghamili. Kenapa? Tidak ada pernikahan di dalamnya. Baik. Dan itu perlu pembuktian. Jadi mungkin yang bertanya tadi, tidak perlu Anda perlebarkan masalah ini. Sebab kalau tidak ada pengakuan, tidak akan dianggap. Bahkan kalau ada pengakuan dari laki-laki, ya itu aku yang menghamili, tidak akan bisa. Karena tidak ada pernikahan. Sebab tidak ada pernikahan, tidak akan nyambung nasabnya kepada orang yang menghamilinya. Akan tapi anak tersebut tetap dinisbatkan kepada suaminya wanita tersebut. Tetap dinisbatkan kepada suaminya wanita tersebut. Karena apa? Dia punya suami. Kecuali suaminya tadi nanti melian menolak anak tersebut, ini perlu proses secara syar'i agar nasabnya tidak sambung, dan itu pun harus di saat yakin. Maka suami kalau menemukan istrinya dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang di perut istrinya bukan dari air maninya, yakin, maka wajib melian. Lian itu sumpah. Mensumpah lian, sumpah 4 kali, sumpah demi Allah ini bukan dari air maniku, demi Allah ini bukan dari air maniku, demi Allah, dan Allah sampai la'natullah alaiya in kuntu minal kadzibin, akan terkutuk kalau aku berdusta, langsung terpisahkan dan itu bukan anaknya. Lian perlu proses. Tapi kalau suaminya diam-diam saja, maka itu adalah dianggap sebagai anaknya. Ini prosesnya. Makanya ini ngeri, sudahlah, semoga dihindarkan kita dari hal yang demikian itu. Amin. Allah ngampuni semuanya. Ya Allah. Tapi ingat Allah Maha Pengampunnya. Jangan Anda pandang hina jika Anda menemukan orang yang pernah kepleset dalam zina. Mungkin waktu itu betul gelap matanya, gelap hatinya, tapi mungkin setelah itu akan dibuka oleh Allah menjadi sadar. Anda jangan menghinakan juga. Jadi jangan Anda melakukan zina, jangan Anda menggunjing orang zina. Menggunjing pun juga hina, hati-hati. Sehingga bab zina nanti wajib ditutup. Ini bab lain. Awas, jangan Anda membicarakan perzinaan seseorang kepada siapapun. Dia selingkuh. Awas, hati-hati, Anda dicambuk 80 kali. Jangan Anda membicarakan perzinaan siapapun, biarpun Anda melihat dengan mata Anda. Misalnya Anda melihat seorang, dua orang berzina, laki perempuan berzina. Anda melihat, lalu Anda cerita ke orang lain, Anda dosa, haram. Kalau Anda ngadu ke mahkamah, Pak Hakim, aku melihat orang berzina, akan ditanya, Anda dengan siapa? Sendiri, Pak Hakim. Sini, cambuk. Karena kamu sendirian, harus 4 saksi. Kenapa zina hendaknya ditutup? Bukan untuk disebarkan. Akan perlu pendidikan masalah ini ya. Perlu pendidikan zina, zina, zina. Naudzubillah, kehinaan. Semoga Allah menjauhkan kita. Dan siapapun yang kepleset dalam zina, semoga Allah beri kesadaran. Bencikan kepada zina dan dibuka pintu halal. Baik, ini saja. InsyaAllah, Rajab kapan? Hari apa? Hari Rabu. Rabu ya? InsyaAllah. Mohon dilihat nanti. Dan juga jangan lupa untuk bergabung dengan program dakwah yang disuarakan oleh Al-Bahjah, untuk ikut andil dalam perjuangan Al-Bahjah untuk menjadi penyelenggara, bukan sekedar peserta. Mulai dari yang paling ringan, yang penting Anda terikat dengan kami, ikut mendaftar di luar sana untuk bisa infak rutin, tapi yang enggak berat, minimal ya, atau Rp1.000. 1.000 per bulan. Tujuan kami bukan urusan 1.000-nya, wahai ahli iman. Tujuan kami pokoknya Anda harus ngikat diri Anda kepada program ini. Saya tidak ingin Anda lepas. Kalau perlu sampai mati, Rp1.000. Enggak bisa Rp1.000? Rp1.000. Kalau nanti terjadi inflasi baru dirubah lagi nanti ya. Rp1.000 dalam hari ini. Sampai. Nah, kalau Anda pergi kemanapun, tiba-tiba Anda menjadi pengusaha di Aceh. Kan masih ingat, wah saya punya tanggungan Rp1.000 kepada Al-Bajah. Kan nyambung terus, ingat dengan program ini, ingat nostalgia di majelis ini. Ya, dengan Rp1.000, saya tidak ingin Anda lepas. Pokoknya Anda masuk, Anda harus saya kurung, tidak boleh kemana-mana, sampai kita bareng-bareng masuk surga nanti. Karena saya ingin bersama Anda. Anda di surga, saya ikut dong, kan gitu ya. Saya mencari surga ini. Makanya saya ikut semua orang. Sebab katanya kalau saya ngikut banyak orang, lumayan itu adalah untuk saya masuk surga. Saya ingin masuk surga. Jadi Anda harus bergabung, jangan sampai tidak. Catat nanti di belakang sana, mendaftar. Kemudian kalau ingin yang lebih besar lagi, juga ada peluang-peluang untuk berdakwah dengan kami. Kita ada di sana nanti juga, mungkin kami informasikan kamar mandi. Kita akan buat berapa puluh kamar mandi yang harus selesaikan di bulan Ramadan ini. Sudah dai, tinggal ngedak saja sama tingkat pertama. Kamar mandi butuh dana mungkin sampai finishingnya kurang lebihnya 100 sampai 150 juta. Karena sudah jadi, tinggal finishing dan ngedak aja. Tempatnya kecil untuk kamar mandi saja. Adapun gedungnya itu perlu dana besar, 1,2 M untuk tingkat paling atas. Itu untuk pondok putranya. Ini targetnya bulan Ramadan, kalau bisa sudah selesai semuanya. Siapa yang akan membiayai? Yang membiayai adalah, jangan khawatir, Allah akan kirim ahli surga, selesai. Anda doa saja ya. Nah, kalau Anda mau ngambil yang Rp1.000, masuk surga insyaallah. Yang 150 juta juga, yang 1,2 M juga bisa, terserah suka-suka ya. Yang penting pokoknya jangan sampai Anda tidak ikut bergabung. Kemudian juga di Indramayu kita buat pondok pesantren, ini ada brosur khusus di Indramayu. Ini kita akan perluasan tanah. Kita pembuatan pondok pesantren, perluasan tanah dan pembebasan tanah sudah ada beberapa, 1 hektar berapa, kita tinggal perlebar lagi sampai 2 atau 3 hektar. Ini yang ingin bergabung juga, setiap meternya itu 200 ribu. Itu di Indramayu. setiap meternya 200.000 rupiah. Kalau Anda sendiri boleh, 4 orang juga boleh, 20 orang, tapi tidak usah khawatir kalau seandainya 200.000 6 orang, nanti surganya enggak sempit gini, enggak, tetap luas surganya. Jangan 1 meter buat 6 orang, enggak, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tetap surganya gede nanti, surga itu luas, ya. Yang penting Anda bergabung deh, yang Indramayu ini. Nanti di sekretariatnya di Letnan Sutejo, depan lapangan bola basket Randu Gede, ada situ pohon Randu Gede, di sampingnya ada tulisan Al-Bahjah, pohon randu gede. Cuman saya pesan, jangan dipotong dulu randunya. Nah, ini kalau dipotong randunya bingung nyarinya. Pohon randu besar, dekat alun-alun insyaallah ya. Ini saja kami promo-promo kami, promo kemuliaan. Sebab apa? Kami tetap rindu Anda selagi bergabung, tetap bergabung. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan bergabung dengan kemuliaan, hingga nanti ketemu di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wala tu'adzibna, wansurna wala takhdhulna, wa'afina wala tumritna, wa akrimna wala tuhinna, wa afsirna wala tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan kemuliaan akhlak, kebaikan perilaku kami, dan kami mohon kepada-Mu, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Halal di mata kami ya Allah, halal di telinga kami, halal di lidah kami, halal di syahwat kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, sehingga kami tidak perlu lagi kepada yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kehinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran kepada mereka, bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka yang pernah terpleset, buka pintu halal ya Allah. Bencikan kepada zina dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa lagi di akhirat ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina. Siapapun yang pernah terpleset dalam zina, angkat ya Allah. Jangan biarkan mereka terus menuruti syahwat, hawa nafsunya, kehinaannya ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, berkat majlis yang mulia ini, berkat acara yang mulia ini ya Allah. Anak-anak kami, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua orang yang memudahkan urusan orang lain ya Allah. Mudahkan para orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya ya Allah, dan mudahkan anak-anak yang memudahkan urusan orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, persulitlah orang yang mempersulit urusan orang lain, seperti yang disabdakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang mempersulit urusan kaum muslimin akan Kau persulit. Maka kami mohon, jadikan kami hamba-hamba yang memudahkan urusan orang lain dalam kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Setelah Engkau kumpulkan kami dalam perkumpulan ini, kami mohon jauhkan kami dari fitnah perpisahan ya Allah, fitnah perpecahan. Jauhkan kami dari fitnah prasangka buruk ya Allah. Kami ingin di antara kami ada cinta karena-Mu ya Allah, sehingga saat kami bertemu selalu dengan keindahan, dengan kerinduan ya Allah. Dan jadikan pertemuan kami ini mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang hadir di sini, muliakan ya Allah, muliakan mereka. Muliakan anak-anak mereka, muliakan keluarga mereka. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih berurusan dengan rizki yang haram, pekerjaan yang haram, mereka telah Kau hadirkan di tempat mulia ini ya Allah. Engkau yang membawa mereka ke tempat ini ya Allah, maka sempurnakan ya Allah. Yang sudah hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, yang masih pekerjaan yang haram, maka kami mohon ya Allah, ganti dengan yang halal, yang lebih bersih, penuh berkah, lebih banyak lagi ya Allah. Jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari segala yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni lidah kami, ampuni mata kami, ampuni telinga kami, anggota tubuh kami, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ada satu dosa ya Allah Ada satu dosa dan banyak dosa ya Allah, yang kami mengerti kalau itu dosa, tapi kadang kami masih sering melakukannya. Maka kami mohon pertolongan darimu ya Allah, mudahkan kami menjauhi dosa-dosa itu ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan, keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka, besar atau kecil yang mereka berikan. Jadikan itu sebab kemuliaan, kejayaan mereka di dunia dan di akhirat. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Baik yang berjuang dengan harta mereka, ilmu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, atau doa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami